Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسُ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Insyaallah taala kita melanjutkan kajian kita Lumatul I'tiqad, masuk pada hak-hak istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa minas sunnah, dan termasuk dari sunnah. Yang dimaksud sunnah di sini adalah thariqatus salaf, jalannya salafus saleh. At-taradi an azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ridha kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatil mukminin, yang mereka itu adalah ibu-ibunya kaum mukminin. Ya, orang-orang yang beriman. Ini adalah sunnah. Tariqahnya salafus saleh. Ridho kepada istri-istri Rasulullah, yang mereka adalah ummahatul mu'minin, ibu-ibunya kaum mu'minin. Al-mutahhirat, al-mubarri'at min kulli su, yang mereka disucikan dan dibersihkan dari segala bentuk kejelekan. Afdaluhunna Khadijatu bintu Khuwailid wa Aisyatu Siddiqah bintu Siddiq. Yang paling utama di antara mereka, yang paling utama di antara istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha dan Aisyah Siddiqah, putrinya As-Siddiq, yaitu putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Allati barra'ahallahu fi kitabihi, yang Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan beliau, mensucikan Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab sucinya. Zawjun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah, beliau adalah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di akhirat. Faman qadzafa bima barahallahu minhu faqad kafar, faqad kafara billahil azim. Maka barang siapa yang menuduh beliau, yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha dengan sesuatu yang Allah sucikan darinya, menuduh Aisyah berzina yang Allah telah mensucikannya Aisyah dari perbuatan zina tersebut dalam kitab sucinya, yaitu Al-Quran dalam surat An-Nur, faqad kafara billahil azim, sungguh dia telah kufur kepada Allah yang Maha Agung. Iya. Baik, wa Muawiyatu khalul mu'minin, dan Muawiyah adalah pamannya kaum mukminin, karena Muawiyah adalah saudaranya Ummu Habibah bintu Abu Sufyan, ya bintu Abi Sufyan. Maka sebagian para ulama, sebagian ulama menyebutkan sebagai pamannya kaum mukminin, ya. Paman dari pihak ibu itu khal, ya. Paman dari pihak ayah ammah, ya. Wa katibu wahyillah, dan beliau Muawiyah radhiyallahu anhu adalah penulis wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ahadu khulafail muslimin, salah seorang dari khalifahnya kaum muslimin. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka semuanya. Barakallahu fikum. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ketika menjelaskan matan tadi, matan Lumatul I'tiqad tadi, beliau memberikan judul Huququ Zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak-hak para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaujatu fid dunya wal akhirah. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah istri beliau di dunia dan di akhirat. Iya. Yeah. Wa ummahatul mukminin, dan mereka adalah ibu-ibunya kaum mukminin, sehingga kalau ibu itu tidak boleh dinikahi. Iya. Barakallahu fikum. Karena mereka adalah istrinya abinya di dunia, istri Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, juga istrinya di akhirat, maka tidak boleh dinikahi. Karena diterangkan oleh para ulama berdasarkan kisahnya Abu Darda dan istrinya Ummu Darda As-Sughra, Hujaimah, iya, ketika dilamar, ketika Abu Darda wafat, Abu Darda radhiyallahu anhu pernah memberikan wasiat, kalau engkau tetap menjadi istriku nanti di akhirat, maka jangan menikah lagi, iya. Maka tatkala Abu Darda radhiyallahu anhu wafat, Ummu Darda As-Sughra yang merupakan tabi'iyah, iya, seorang tabi'iyah, barakallahu fikum, dilamar oleh Muawiyah, maka beliau menolak karena ingin menjadi istrinya Abu Darda radhiyallahu anhu nanti di akhirat. Iya, karena barakallahu fikum, ada sebuah pendapat dengan riwayat Abu Darda tadi, bahwasanya suami di akhirat nanti adalah suami dari terakhir dari seorang istri. Iya. Barakallahu fikum. Sehingga tidak boleh dinikahi karena mereka adalah nanti istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Walahunna minal khurmah wat ta'zim ma yaliku bihinna kazaujatin li khatimin nabiyyin. Dan mereka, para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki kehormatan dan pengagungan. Yeah. Yang sesuai dengan kedudukan mereka, keluarganya Nabi. Yeah. Maka dihormati, tidak bisa diperlakukan sebagaimana barakallahu fikum kaum mukminin secara umum. Yeah. Kau zaujatin li khatamin nabiyyin, sebagaimana atau bagaikan istri-istri seorang penutup para nabi. Yeah. Nabinya bagaimana kedudukannya, maka istri nabi tersebut juga kedudukannya bagaimana, penutup para nabi. Yeah. Fahunna min ali baitihi, maka mereka termasuk keluarga beliau. Kalau dimasukkan alu bait, maka diharamkan bagi mereka untuk menerima sedekah. Ahlul bait tidak boleh menerima sedekah. Kalau hadiah boleh. Tahiratun mutahirat, mereka suci dan disucikan. Tayyibat mutayyibat, mereka baik dan di mutayyibat, dibuat baik. Bari'at mubarra'at, mereka bersih dan dibersihkan, suci dan disucikan. Min kulli su', dari segala bentuk kejelekan. Yaqdahu fi a'radihinna wa furushihinna, yang bisa merusak kehormatan-kehormatan mereka dan ranjang-ranjang mereka, disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatayibat litayibin, maka perempuan-perempuan yang baik itu untuk suami-suami atau laki-laki yang baik. Kaidah sudah. Kalau kalian ingin mendapatkan istri yang baik, maka berakhlaklah yang baik. Karena mereka mendapatkan suami yang mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bukan sembarangan mereka. Mereka juga tayyibat, perempuan-perempuan yang mulia. Wattayyibuna litayyibat, dan laki-laki yang baik itu untuk perempuan-perempuan yang baik. Begitu pula seorang perempuan ketika menginginkan suami yang baik, hendaklah dia berusaha berperangai yang baik, berakhlak yang baik, menjadi orang baik dulu kalau ingin mendapatkan orang yang baik. Faradiyallahu anhunna warbahunna ajma'in, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridai mereka, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, warbahunna ajma'in, dan Allah menjadikan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Dan Allah menjadikan mereka seluruhnya ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyini ala nabiyyihi as-sadiqil amin, dan semoga salawat dan salam Allah Subhanahu wa ta'ala tercurahkan kepada nabinya as-sadiq yang jujur lagi terpercaya. Al-amin. Qala rahimahullah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang subjudul yang berikutnya, zaujatu sallallahu alaihi wasallam allati kana firaquhunna bil wafati wa hunna, istri-istri beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perpisahan beliau dengan mereka dengan kematian, dengan wafat. Artinya istri-istri beliau ini pisahnya bukan dicerai, bukan ditalak, tapi ima bisa jadi istri tersebut meninggal lebih dulu mendahului Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ima Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal lebih dahulu. Wahunna, dan mereka adalah al-ula, yang pertama Khadijatu bintu Khuwailid, Khadijah putrinya Khuwailid, bintu Khuwailid, ummu auladihi, ibunya putra putri beliau sallallahu alaihi wasallam, ma'ada Ibrahima, selain Ibrahim. Kalau Ibrahim itu adalah putra dari budak. Maria itu bukan istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi budak. Yang namanya Ibrahim. Selain Ibrahim, semua putra-putri Rasulullah itu dari Khadijah. Tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da zaujaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah setelah sebelumnya Khadijah menikah dengan dua orang laki-laki. Al-awwal Atiq ibnu Abid, yang pertama suami Khadijah yang pertama Atiq bin Abid. Wa tsani Abu Halah At-Tamimi, suaminya Khadijah yang kedua adalah Abu Halah At-Tamimi. Kemudian Khadijah menjadi janda, Walam yataz, yang kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yatazawwad sallallahu alaihi wasallam alaiha hatta matat, Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memadu. Ya, tidak pernah dimadu. Ya, tidak memadunya. Ya, tidak memadu Khadijah sampai beliau radhiyallahu anha wafat. Ini menunjukkan kecintaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Khadijah radhiyallahu anha, sampai-sampai Aisyah cemburu. Padahal belum pernah melihat Khadijah. Kenapa cemburunya? Rasulullah mengingat-ingat Khadijah terus. Ya. Ketika menyembelih kambing, tolong dibagikan kepada teman-temannya Khadijah. Ini bir berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal, ya. Berikan hadiah kepada teman-teman dekatnya, kerabat-kerabatnya. Ketika saudarinya Khadijah, halah pintu Khuwailid, mendatangi Rasulullah, mengetuk pintunya, assalamualaikum. Ya. Rasulullah teringat Khadijah, suaranya mirip. Ya anta hal, anti halah, ya. Engkau adalah halah. Miripnya suaranya sebagaimana suaranya Khadijah. Teringat Khadijah. Ya. Kecintaan beliau kepada Khadijah. Sampai Aisyah cemburu. Lagi-lagi Khadijah, lagi-lagi Khadijah. Seolah-olah enggak ada wanita yang lain. Ya. Kemudian Rasulullah menunjukkan keutamaan Khadijah. Ya, di antaranya kamu memiliki anak dari Khadijah, tidak dari yang lainnya. Ya, dan seterusnya. Beliau Khadijah membantu ketika kaku kesulitan. Ya, kesusahan di awal-awal dakwah dan seterusnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam malam yatazawwad sallallahu alaihi wasallam alaiha, tidak memadu Khadijah, tidak memadunya. Ya, tidak ta'addud sampai Khadijah wafat. Sana ashrin minal bi'tsah qabla al-mi'raj. Khadijah wafat pada tahun 10 sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan. Ya. Itu istri yang pertama. Atsaniyah, yang kedua. Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq. Aisyah bintu Abi Bakar. Abu Bakar namanya siapa? Abdullah bin Utsman. Iya. Yeah. Dulu yeah, pengalaman saya aja ya. Sejak belajar dari SD, TK, SMA sampai lulus, walaupun pernah belajar agama mungkin sepekan 2 jam atau berapa itu di sekolah, enggak tahu sama sekali namanya Abu Bakar. Iya. Yeah. Suatu ketika di Masjid Ta'lim, ya, seorang ustaz mengatakan, siapa namanya Abu Bakar? Langsung tertengah. Selama ini kok enggak tahu namanya Abu Bakar? Ya, sudah gede, sudah umur 25-an lebih atau berapa waktu itu. Ya. Sampai sebegitu umurnya enggak tahu namanya Abu Bakar, waktu itu tertengah juga. Kok enggak tahu namanya Abu Bakar ya? Orang yang mulia, orang yang utama setelah para nabi. Ya. Enggak tahu namanya. Kemudian disebutkan, Masya Allah namanya kok Abdullah bin Utsman. Nama yang ma'ruf Abdullah. Yeah. Tapi enggak tahu. Waktu itu kepikiran, enggak tahu, sudah gede gitu ya. Itu pengalaman saya. Ketika baru mengetahui sudah gede namanya Abu Bakar. Padahal manusia terbaik. Yeah. Setelah para nabi. Baik, itu Aisyah bintu Abi Bakar. Radiyallahu anha. Atau anhumah. Uriha sallallahu alaihi wasallam fil manam marratain aw thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan Aisyah dalam mimpinya 2 kali atau 3 kali. Wakila, dan dikatakan dalam mimpinya tersebut ketika diperlihatkan Aisyah, hadhihi imra'atuk. Ya, ini adalah istrimu. Fa'aqada 'alaiha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan akad nikah dengan Aisyah. Sebagian mereka berdalilkan dengan hadis ini, kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan Aisyah dalam mimpinya. Barakallahu fikum, boleh nazar melihat foto. Sebagian pendapat ya. Dalilnya ini. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan Aisyah dalam mimpinya. Ya, itu salah satu pendapat. Bolehnya nazar dengan foto. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ingat loh, nazar berarti benar-benar ingin nikah. Bukan untuk main-main. Walaha sittu sinin di Makkah. Dan ketika itu umur Aisyah 6 tahun di Makkah. Wa dakhala 'alayya fil Madinah wal hatifu sinin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Aisyah di kota Madinah, ketika itu beliau Aisyah berumur 9 tahun. Tuwfiyat sanah 58 minal hijrah. Aisyah wafat pada tahun 58 Hijriah. Yeah. Ats-tsalitsah, istri beliau yang ketiga, Saudah bintu Zam'ah al-Amiriyah dari Bani Amir. Yeah. Tazawwaja ba'da zawjin muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau setelah sebelumnya bersuamikan seorang yang muslim. Kalau Khadijah dua suaminya kan enggak muslim di masa jahiliyah sebelumnya, ya. Tapi Saudah ini suaminya adalah seorang muslim. Huwa As-Sakran ibnu Amrin akhu Suhail ibni Amr. Ya. Suami beliau Saudah bintu Zam'ah sebelumnya adalah namanya Sakran As-Sakran bin Amr. Saudaranya Suhail bin Amr. Tuwfiyat akhiru khilafati Umar. Beliau wafat pada akhir kekhalifahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, wa kila sanah 54 minal hijrah. Ada yang mengatakan beliau wafat pada tahun 54 Hijriah. Ya. Yeah. Berarti lebih dulu Saudah wafatnya daripada Aisyah. Karena Aisyah wafat pada tahun 58. Ar-Rabi'ah yang keempat, Hafsah bintu Umar bin Al-Khattab. Istri beliau yang keempat adalah Hafsah bintu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Tazawwaja sallallahu alaihi wasallam ba'da zawjin muslim. Sama, Rasulullah menikahi Hafsah. Ya, sallallahu alaihi wasallam menikahi Hafsah radhiyallahu anha setelah Hafsah pernah menikah dengan suami yang muslim, huwa Hunayf ibnu Khuzafah, yaitu suami beliau, suaminya Hafsah, namanya adalah Hunayf bin Khuzafah, alladzi qutila fi Uhud, yang terbunuh dalam perang Uhud. Wa matat sana 41 minal hijrah. Dan Hafsah ini wafat pada tahun 41 Hijriah. Iya. Barakallahu fikum. Al-Khamis yang atau Al-Khamisah, istri yang kelima, Zainab bintu Khuzaimah Al-Hilaliyah. Namanya siapa? Zainab bintu Khuzaimah Al-Hilaliyah dari Bani Hilal. Ummul Masakin. Julukannya siapa? Ibunya orang-orang miskin. Kenapa? Karena beliau Zainab bintu Khuzaimah sering membantu orang-orang miskin dengan usaha tangan beliau radhiyallahu anhu, ya, membuat suatu kerajinan kemudian jual uangnya untuk diberikan oleh orang-orang miskin. Tazawwaja ba'da istisyadi zawjiha Abdullah ibni Jahshin fi Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya setelah syahidnya suami beliau, suami Zainab bintu Khuzaimah yang bernama Abdullah bin Jahshin. Jadi saudarinya Zainab bintu Jahshin, ya. Fi Uhud, saudaranya Zainab bintu Jahshin. Ya, di perang Uhud. Wa mata sana 40 minal hijrah ba'da zawajiha bi Yasir. Ya. Meninggal pada tahun 4 Hijriah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya dalam waktu sebentar. Waktu sebentar menikah kemudian meninggal. Yeah. Akan tetapi memiliki keutamaan sebagai ummul mukminin. Yeah. As-sabi atau as-sadisah yang keenam, Ummu Salamata Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah dari Bani Makhzum. Ya, Ummu Salamah namanya siapa? Hindun bintu Abi Umayyah. Seingat saya Abu Umayyah namanya Hudzaifah. Tazawwaja ba'da mauti zawjiha Abi Salamah Abdullah ibn Abdul Asad. Rasulullah SAW menikahinya setelah meninggalnya suaminya yang bernama Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad. Min jarahah atau min jirahati asobadhu, dikarenakan luka-luka yang menimpa beliau, menimpa Abu Salamah fi Uhud, pada perang Uhud. Dengan perang Uhud enggak meninggal, luka-luka. Kemudian dengan sebab luka tersebut Abu Salamah meninggal. Abu Salamah ini adalah saudara sesusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyusu kepada Suwaibah, budaknya Abu Lahab. Ketika terdengar desas-desus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menikahi Durrah. Durrah ini putrinya Abu Salamah. Maka Ramlah Ummu Habibah menawarkan kepada Rasulullah saudarinya. Ya Rasulullah, ya nikailah saudariku. Tapi Rasulullah enggak boleh. Mengumpulkan dua saudari dalam satu orang laki-laki. Enggak boleh. Dua perempuan yang kakak adik bersaudara. Maka Abu Muhabibah mengatakan, engkau mau menikahi Durrah ya Rasulullah? Enggak. Dari siapa? Kalau seandainya Durrah itu bukan Rabibahku. Rabibah itu apa? Anak dari bawaan istri anaknya Ummu Salamah. Tetap tidak halal bagiku karena bapaknya, ayahnya adalah saudara sesuanku. Jadi dia keponakan dari susuan. Barakallahu fikum. Baik. Ini Abu Salamah. Nama beliau siapa? Abdullah bin Abdul Asad. Meninggal karena luka-luka yang beliau alami pada perang Uhud. Wa matat sana ihdawa sittina minal hijrah. Ummu Salamah wafat pada tahun 61 Hijriah. Berarti bisa dikatakan yang terakhir ini 61. Tadi Aisyah 58, Sauda 54. Ini 61 Hijriah. Kelihatannya yang terakhir Ummu Salamah ini, yang meninggal di kalangan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, yang paling akhir. Yang meninggal paling akhir dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Salamah. Kemudian asabi'ah yang ketujuh, Zainab bintu Jahsyin al-Asadiyah. Zainab bintu Jahsyin al-Asadiyah bintu ammati sallallahu alaihi wasallam. Zainab ini adalah putrinya bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa bibi beliau? Umaymah bintu Abdul Muttalib. Umaymah bintu Abdul Muttalib. Jadi boleh menikah dengan sepupu, Zainab sepupunya Rasulullah dari bibinya. Barakallahu fikum. Tazawwaja ba'da maulahu Zaid ibni Harithah. Rasulullah SAW menikahi setelah Zainab menikah dengan bekas budak Rasulullah, yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah budak milik Khadijah. Kemudian Khadijah hadiahkan kepada Rasulullah. Rasulullah menikahi Zainab setelah diceraikan oleh Zaid bin Harithah. Ini sekaligus untuk menghilangkan keyakinan jahiliyah, tidak boleh seorang menikahi bekas istrinya anak angkat. Ketika itu Zaid sempat dijadikan anak angkat oleh Rasulullah SAW sebelum turun ayat atau wahyu yang melarang menisbahkan seorang selain kepada bapaknya. Sana khamsin minal hijrah, pada tahun 5 Hijriah. Ia menikahi Zainab bin Jahsin pada tahun 5 Hijriah. Ini Zainab membangga-banggakan pernikahan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, karena Allah tetapkan, yang menakan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menikahi Zainab. Wa matat sanah ishrina minal hijrah. Sehingga Zainab mengatakan bagaimana? saya ditetapkan menikah dengan Rasulullah di atas ars, ya, ketetapan tersebut. Ya. Baik, beliau meninggal pada tahun 20 Hijriah. Asaminah yang ke-8, Juwairiyah bintul Harith al-Khuza'iyah, dari Bani Khuza'ah. Ya, Juwairiyah bintul Harith. Tazawajah ba'da zawjiha Musafi' ibni Sofwan. Rasulullah SAW menikahinya setelah sebelumnya Juwairiyah pernah menikah dengan Musafi' ibn Sofwan. Wakilah Malik ibn Sofwan, ada yang mengatakan bukan Musafi' tapi namanya Malik bin Sofwan. Sanah Sittin minal hijrah, pada tahun 6 Hijriah. Wa matat sanah Sittin wa khamsina minal hijrah. Yeah. Juwairiyah ini barakallahu fikum termasuk tawanan pada perang Bani Mustalik, ya. Ketika tawanan salah seorang sahabat, ketika Juwairiyah ingin mukatabah itu seorang budak ingin membayar tuannya untuk merdeka, dicicil. Iya, itu namanya mukatabah. Iya. Barakallahu fikum. Menghadap kepada Rasulullah minta bantuan. Aisyah radhiyallahu anha dari bilik melihat kecantikan Juwairiyah bintul Harith, wah ini pasti Rasulullah tertarik. Iya. Karena kecantikan Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu anha. Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Juwairiyah menginginkan bantuan supaya untuk menebus perbudakan supaya merdeka, Rasulullah menawarkan, maukah engkau mendapatkan yang lebih baik daripada itu, ya, untuk memerdekakan diri dari perbudakan, ya, membayar perbudakan tadi mukatabah, yaitu kamu saya nikahi, ya. Maka pertanyaan Aisyah pun benar, wah, akhirnya Rasulullah tertarik, ya. Maka dengan barakallahu fikum dinikahinya Juwairiyah bintul Harith al-Khuza'iyah, para sahabat yang memiliki tawanan dari Bani Mustalik pun membebaskannya. Tawanan-tawanan tersebut mereka adalah ipar-iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka dimerdekakan sehingga Juwairiyah ini mendapatkan julukan apa? Orang yang barokah. Iya, orang memiliki keberkahan terhadap kaumnya. Iya. Barakallahu fiik. Wa matat sanah 56. Baik, beliau yaitu Juwairiyah wafat pada tahun 56 Hijriah. Atasi Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan. Abu Sufyan namanya siapa? Sakhr bin Harb. Iya. Ummu Habibah namanya Ramlah bintu Abi Sufyan. Tazawwaja ba'da zaujin aslama tsumma tanassar. Beliau menikahi Ramlah yaitu Ummu Habibah setelah sebelumnya Ummu Habibah menikah dengan suami yang sebelumnya masuk Islam kemudian Tanassar beragama Nasrani, yaitu ketika di Habasyah. Wa huwa Ubaidullah ibnu Jahshin. Ubaidullah bin Jahshin. Maka Ubaidullah bin Jahshin ini tidak masuk sahabat, ya. Karena mati dalam kafiran. Kalau riwayat berkaitan dengan Tanassarnya berpindah kepada agama nasinya Ubaidullah bin Jahshin itu sahih. Maka Ubaidullah bin Jahshin ini bukan termasuk sahabat. Ya, walaupun pernah masuk Islam bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa matat fil Madinah fi khilafati akhiha sanah 44 min al-Hijrah. Dan beliau Ummu Habibah wafat di kota Madinah pada masa kekhalifahan saudaranya, yaitu siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan, tahun 44 Hijriah. Al-Ashirah yang ke-10, Sofia bintu Huyai bin Akhtab min Bani Nadir Yang ke-10 adalah Sofia bintu Huyai bin Akhtab dari Bani Nadir. Iya. Min duriyati Harun ibni Imran sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salam, dari keturunannya Nabiullah Harun bin Imran sallallahu atau alaihi salam. Iya. A'taq a'taqaha wa ja'ala itqaha shadaqaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Sofiyah, tadinya tawanan. Iya. Kemudian dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kemerdekaan Sofiyah sebagai maharnya. Iya. Ba'da zaujaini, setelah sebelumnya Sofiyah menikah dengan dua suami, awaluhuma Salam ibnu Mishkam, yang pertama Salam bin Mishkam, watani suami yang kedua Kinanah bin Abil Huqaiq, bin Abil Huqaiq. Ba'da fathi Khaybar, setelah dibukanya negeri Khaybar, sanah pada tahun 66 Hijriah, wa matat sanah 50 minal hijrah, dan meninggal pada tahun 50 Hijriah. Ketika Sofiyah radhiyallahu anha dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat menunggu-nunggu apakah itu tetap sebagai budak sebagaimana Mariyah al-Qibtiyah ataukah menjadi ummul mukminin istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sofiyah dikenakan penutup hijab. Kalau budak tidak dikenakan hijab. Maka ketika ditutup, para sahabat tahu bahwasanya Sofiyah itu adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan budaknya. Al-hadiyata asrata, yang ke-11, Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah. Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah. Tazawwaja sanah 70 minal hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah pada tahun 7 Hijriah, fi umratil qadha, pada umrah al-qadha. Ba'da zaujain, setelah sebelumnya Maimunah menikah dengan dua orang suami. Al-awwal, yang pertama Ibnu Abdi Yalail. Ibnu Abdi Yalail. Atsani, suami yang kedua Abu Ruhmin bin Abdul Uzza. Ya. Yeah. Bana biha fi Taraf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun rumah tangga dengan Maimunah di daerah namanya Taraf. Wa matat fihi, dan meninggal Maimunah di Taraf itu juga. Sanah ihda wa khamsina minal hijrah, pada tahun 51 Hijriah. Fahadi zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kana firaquhunna bil wafa. Ini semuanya adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi berpisah dengan mereka dengan sebab kematian. Iya. Isnatani tawafaita qablahu wa huma Khadijah wa Zainab bintu Khuzaimah. Dua orang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Keduanya adalah Khadijah dan Zainab bintu Khuzaimah. Wa tis'un tuwfiya anhunna wa hunna al-bawaki. Dan yang ke-9, ya. Tapi 11 ya. 9, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, wafat berpisah dengan mereka, wa hunnal bawaki, dan mereka itu sisanya. Ya, sebagaimana ungkapan yang kita sebutkan, khas ma'jazar sihah, khas Khadijah sin saudah itu zamah, ma' mim sama ain, mim Maimunah, ain Aisyah, jazar jim Juwairiyah itu bintul Harith, ra azai Zainab bintu Khuzaimah dan Zainab bintu Jahsin, ra Romlah Ummu Habibah, Romlah bintu Abi Sufyan, Sihah, Sot, Sofiyah bintu Huyai, Ha, Hafsah, Ha, yaitu Sihah itu pakai Ha, bukan pakai Tamar Butoya, Ha, Hindun bintu Abi Umayyah, yaitu Ummu Habibah, Ummu Salamah, Hindun bintu Abi Umayyah, Ummu Salamah. Dia ada 9, Ada 11 ya. Ini kok berapa tadi? 9. Al-Muhim. Sudah sebutkan semua tadi. Baik. Khas ma'jazar sihah. Itu ungkapan untuk mengingat nama istri-istri Rasulullah SAW. Selada dan wortel menyehatkan. Ya. Wabakia. Wabakia ifnatan lam yadkhul bihima wa la yasjud lahuma min al ahkam wal fadilah. Dan tersisa dua orang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk kepada keduanya dan tidak sebutkan pada keduanya hukum-hukum khusus sebagai ummul mukminin dan keutamaan sebagai ummul mukminin. Ma yasbutu lisabiqat, yang hukum-hukum dan keutamaan tersebut berlaku pada istri-istri yang sebelumnya disebutkan tadi. Yang jumlahnya berapa? 11 ya. Wa huma, dua istri yang Nabi pernah menikahinya tapi belum sampai masuk dan keduanya tidak dicatatkan sebagai ummul mukminin. Al-ula, yang pertama Asma bintu Nu'man al-Kindiyah. Tazawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma faraqaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya kemudian mencerainya. Wa khulifa fi sababil firaq. Diperselisihkan sebab perpisahannya, perceraiannya. Waqala Ibnu Ishaq Muhammad bin Ishaq Sahib Al-Maghazi, ya Sahib Syiar Al-Maghazi, ulama ahli sejarah dan peperangan, ya, yang kitab sirahnya itu diringkas oleh Ibnu Hisham, ya, atau mungkin pernah dengar sirah Ibnu Hisham, ya, itu mengambil dari kitab sirahnya Ibnu Ishaq diringkas. Innahu wajada fi kashiha bayadan fa faraka. Wasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati pada pinggul Asma bintu Nu'man bayad, warna putih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mencerainya. Fatazawaja ba'dahu al-Muhajir bin Abi Umayyah, ya, muhal al-Muhajir ibni atau al-Muhajir ibnu Abi Umayyah. Kemudian setelahnya sahabat Al-Muhajir bin Abi Umayyah menikahinya, menikahi Asma bintu Nu'man. Atsaniyah, yang kedua, ya, Nabi pernah melakukan akad tapi belum tidak sampai memasukinya. Umaymah bintu Nu'man ibni Sharakhil Al-Jauniyah. Umaymah bintu An-Nu'man bin Sharakhil Al-Jauniyah dari Bani Jaun. Wa yallati qalat, dan dialah yang mengatakan kepada Rasulullah, a'udzu billah minka, aku berlindung kepada Allah darimu. Fa faraqaha wallahu alam. Maka tatkala Nabi mendengar ucapan tersebut, ya, karena berlindung kepada Rasulullah, Nabi menceraikannya wallahu alam. Ini juga dulu sempat, ini kan ada dalam Bulughul Maram. Dulu kita saya pernah beli kitab Bulughul Maram, ada terjemahan ini. Terjemahan yang meriwayatkan tentang ini. Ketika baca sempat terbetik dalam hati, "Loh, kenapa menikah dengan Rasulullah, manusia terbaik, kok mengucapkan a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu? Ada apa ini, Rasulullah manusia terbaik kok enggak ingin kepada Rasulullah?" Ternyata disebutkan dalam kitab Al-Isabah itu ada salah seorang perempuan yang mengatakan, nanti kalau engkau bertemu Rasulullah ucapkanlah ini. Ini mau baru, nggak tahu akhirnya diucapkan. Ya. Al-Mu'im yang sudah menjadi takdir. Ya. Maksudnya tidak bisa menjadi ummul mukminin. Yang disebutkan dalam hadis sahabat tersebut menyesal atau bagaimana? Ya, tidak menjadi istri Rasul. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wa afdalu zawjati Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah wa Aisyah radhiyallahu anhuma wa likullin minhuma maziyah 'ala al-ukhra. Dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling utama adalah Khadijah dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Dan masing-masing dari keduanya memiliki keistimewaan dari yang lainnya. Khadijah memiliki keistimewaan dari Aisyah, Aisyah memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Wali Khadijah tu, wali Khadijah ta fi awal Islam, ma laisa li Aisyah min as-sabqi wal mu'azara wan nusrah. Khadijah radhiyallahu anha memiliki keutamaan di awal-awal Islam yang tidak dimiliki oleh Aisyah, berupa as-sabq, lebih dulu masuk Islam, termasuk as-sabiqunal awalun, dan bantuan serta pembelaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa-masa awal perjuangan. Pembelaan Khadijah, masya Allah, harta, ya, nasihat, memberikan ketenangan kepada Rasulullah, ditenangkan ketika Rasulullah mengatakan zamiluni zamiluni datiruni datiruni, berilah aku kemul, berilah aku selimut. Ya barakallahu fikum. Wali Aisyah fi akhiril amri malaysa li Khadijata min nasril ilmi wa nafil ummah. Dan Aisyah memiliki keutamaan pada akhir urusan ya, yang tidak dimiliki oleh Khadijah, berupa menyebarkan ilmu dan memberikan kemanfaatan kepada umat. Apalagi ilmu yang berkaitan rumah tangga. Para sahabat lainnya enggak tahu, Aisyah tahu. Iya. Barakallahu fikum. Dan Aisyah cerdas. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, Aisyah afqau nisa 'alal itlaq. Wanita yang paling faqih secara mutlak. Dikumpulkan wanita-wanita yang ada yang paling faqih Aisyah. Dikumpulkan ilmunya wanita. Wanita yang ada dengan ilmu. Setelah generasi Aisyah, generasi setelahnya. Dengan ilmu Aisyah, kalah. Sehingga ilmu dannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkumpul pada diri Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian disampaikan kepada umat. Bermanfaat. Yang tidak dimiliki pada masa Khadijah. Sehingga Aisyah juga termasuk 7 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang 6 lainnya laki-laki, Aisyah perempuan sendirian. Waqad bara'ahu Allahu mimma ramaha bihi ahlun nifaq minal ifki fi suratin Nur. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membersihkannya dari tuduhan orang-orang munafik dari berita dusta dalam surat An-Nur. Taib. Panjang juga labas masalah Muawiyah radhiyallahu anha insyaallah pada pertemuan berikutnya. Taib qadfu ummahatil mukminin, menuduh zina ummahatul mukminin. Ya, sebagaimana orang-orang Syiah menuduh ummahatul mukminin dengan zina. Qadfu Aisyah bima barahullahu minhu kufrun li'anna takdzibun lil Qur'an, menuduh Aisyah dengan zina. Atau menuduh Aisyah dengan sesuatu yang Allah sucikan dari tuduhan tersebut, yaitu tuduhan zina, kekufuran. Itu adalah kekufuran. Dikarenakan dia telah mendustakan Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nur, yang mensucikan Aisyah, dia kok menuduh Aisyah berzina. Maka mendustakan Al-Quran. Itu adalah kekufuran. Wa fi qadfi ghairiha min ummatil mu'minin qawlan li ahli al-ilmi. Dan pada tuduhan kepada selain Aisyah dari ummahatul mukminin ada 2 pendapat dari kalangan para ulama. Ashahuhuma annahu kufrun. Pendapat yang sahih dari 2 pendapat tadi bahwasanya sama, kekufuran. Walaupun tidak mendustakan Al-Qur'an, tidak ada nas pembersihnya dari Al-Qur'an. Li'annahu, kenapa alasannya li'annahu qadhun fin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena itu adalah celaan, cercaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasannya apa? Fa innal khabithat lil khabithin, dikarenakan perempuan-perempuan yang jelek itu untuk laki-laki yang jelek. Kalau dikatakan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Aisyah itu adalah jelek, ya, pezina atau semisalnya, maka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam jelek. Iya, maka itu adalah kekufuran. Iya. Pendapat yang sahih. Wallahu taala alam shawab. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.